Ini yang kita bahas kemarin, anak-anakku. Sekarang kita akan lanjutkan apa yang sudah ditulis oleh penulis di sini, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Silakan Mas Usamah. Qala hafizahullah. وفيه إحان وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه رحمه الله. أو lagi kalau kita malu ketika baju kita kotor, kenapa kita tidak malu kepada Allah ketika hati kita kotor? Mestinya kita lebih malu kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Ya. Teman kita main bola itu sudah ngasih apa sama kita? Teman kita main benteng-bentengan sudah ngasih apa sama kita? Mereka nggak ngasih apa-apa sama kita. Allah Azza wa Jalla sudah ngasih apa sama sendiri? Semuanya. Allah sudah kasih kita mata, Allah sudah kasih kita telinga, mulut, kaki, hidung, kesehatan, harta. Semuanya Allah yang ngasih. Kenapa kita tidak malu kepada Allah ketika hati kita dipenuhi dengan kotoran? Apa kotoran hati contohnya, Mas Ukasha? Maksiat. Su'udzon. Itu kotoran. Su'udzon itu apa, Mas Usama? Berburuk sangka. Ini pasti kamu ya. Namanya su'udzon. Gak boleh. Aku cuma nanya. Nanya itu bukan kayak gitu. Kalau nanya itu bukan, ini kamu ya. Itu namanya nuduh. Ya, kalau nanya itu, siapa ya? Kamu tahu gak? Ya. Su'udzon. Apalagi Mas Abdurrahman, penyakit hati. Hasad, iri. Lihat saudaranya dapat kenikmatan, iri. Pengen supaya kenikmatan saudaranya itu hilang. Ya, pengen merebut kenikmatan orang. Itu namanya iri. Dan itu kotoran. Ya, yang harus kita bersihkan dari hati kita. Apalagi Mas Anjara? Selain iri, suudzon, apalagi? Menyakiti ya, orang lain. Penyakit hati. Apa, Mas Rukasyah? Sombong. Ya, merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Ya. Apa lagi? Riya, bagus. Sum'ah. Sholat, tujuannya supaya dilihat sama orang. Adzan, tujuannya supaya dipuji sama orang. Ini semuanya penyakit-penyakit hati. Ya. Terus efeknya apa? Ya, kalau misalnya kita masih dikotori hati kita dengan penyakit-penyakit tersebut, maka ilmu tidak akan masuk. Males masuk ilmu itu. Kenapa ilmunya males masuk? Karena ilmu adalah mutiara. Coba bayangkan mutiara ditaruh di comberan. Gimana? Nggak layak, nggak pantas. Mutiara itu pantasnya ditaruh di mana? Di tempat yang indah. Yang bersih. Ya. Jadi hati yang dikotori oleh penyakit-penyakit tadi itu. Hasad, iri, dengki, su'udzon, riya, dan seterusnya. Itu ibarat comberan. Kotor. Sedangkan ilmu adalah mutiara. Ya. Bagaimana mungkin mutiara yang indah dan mahal tadi mau ditaruh di comberan? Ya tidak mungkin. Nah. Inilah kenapa kadang-kadang kita itu ketika belajar, ketika menghafal, susah masuk. Dan kalau sudah masuk cepat hilang. Itu karena kotornya hati kita. Bagaimana caranya supaya ilmu itu cepat masuk dan bertahan lama? Bagaimana caranya? Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran tadi. Dengan cara beristighfar. Makanya habis sering kadang-kadang kalau kalian berbuat apa gitu, ayo nak duduk istighfar, ayo duduk istighfar. Supaya apa? Supaya bersih lagi. Allah Azza wa Jalla itu bukan melihat penampilan luar kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu bukan melihat dari fisik kita. Apakah rambut kita keriting atau lurus. Gondrong atau enggak gondrong. Enggak lihat Allah itu. Ila suwarikum, fisik kalian enggak dilihat sama Allah. Makanya Bilal ibn Rabah. Beliau lebih mulia dibandingkan siapa? Abu Jahal. Dibandingkan Abu Lahab. Kalian tahu? Abu Lahab. Lahab. Kenapa beliau itu dijuluki Abu Lahab? Apakah itu nama beliau? Bukan. Ya, Abu Lahab itu julukannya. Ada beberapa ada beberapa penafsiran dari Lahab. Salah satunya Lahab itu artinya adalah bersinar. Jadi Abu Lahab itu saking gantengnya. Abu Lahab itu ganteng. Saking gantengnya itu sampai wajahnya apa? Bersinar. Kalau Bilal hitam, boro-boro bercahaya. Hitam. Tapi mana yang lebih mulia? Bilal. Allah Azza wa Jalla bukan melihat dari fisik kita. La yanzur ila suwarikum wa amwalikum. Juga bukan melihat harta kalian. Sehingga kalian gak usah minder kalau misalnya teman kalian punya HP keluaran baru, kalian gak punya malah. Gak apa-apa. Karena Allah gak ngelihat itu. Allah gak lihat kita punya kamera keluaran terbaru atau kamera lama. Allah gak ngelihat itu. Ya. Teman kita punya ini, kita pengen ini. Allah gak ngelihat itu. Terus yang dilihat sama Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kita bersih apa enggak. Wa a'malikum, amalan kita. Salatnya gimana, baca Qur'annya gimana, puasanya gimana, berbakti kepada orang tuanya gimana. Itu yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Sahal ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, hati yang masih dipenuhi hal-hal yang dibenci oleh Allah sulit akan dimasuki cahaya. Cahaya yang di sini maksudnya cahaya apa? Ilmu. Cahaya ilmu. Sulit. Jadi nak, ingat betul ya pesannya Abi. Ketika kita ngapal, baca, susah masuk. Atau hafalan kita cepat keluar, cepat hilang. Baru dihafal tadi udah hilang. Baru aja di ngapal, sekarang udah lupa lagi. Maka kemungkinan adalah karena hati kita yang kotor. Maka caranya bagaimana? Bersihkan hati tersebut. Bersihkan dengan beristighfar kepada Allah SWT. Dengan melawan. Ketika muncul perasaan iri itu, lawan. Ketika muncul perasaan hasad, lawan. Ketika muncul riak, lawan. Jangan kita menyerah, pasrah ketika kita itu digoda sama setan. Fahimtum? Barakallahu fiik. Ini adalah prinsip yang pertama. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Besok hari apa? Ahad. Kalau hari Ahad berarti libur. Pada hari Senin insya Allah kita akan membahas prinsip yang kedua. Seperti biasa habis ini kita akan mengharokati. Al-Maqidu Thani bi'idnillahi azza wa jalla. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.